يوم الجمعة 12 ساعة منها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا أتاه إياه فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. Ini sungguh sangat mulia Rasulullah SAW yang agung beliau menyebutkan rahasia hari Jumat itu. Ternyata rahasianya adalah yang setelah asarnya, Bu. Yang setelah asarnya. Ya. Tolong dibaca, Mbak, terjemahnya, Mbak. Faltamisuha akhira sa'atin ba'dal asr. Waktu yang dijanjikan itu di mana doa sangat makbul di hari Jumat, bisa kamu mencarinya setelah salat asar. Nah, kita enggak tahu setelah salat asar itu tepatnya yang mana, yang kapan. Oleh karena itu rakuslah, rajin-rajinlah menjuluk ke langit. Naam. Ada pertanyaan? Taib. Sebenarnya, Bu, hari Jumat itu yang paling ideal adalah ibu zikir sorenya lebih panjang daripada hari biasa. Zikir sorenya. Al-Fatihah, ayat kursi yang 10, ya. Kemudian beberapa ayat yang lain kalau seandainya ibu ada waktu. Nah, diperbanyakkan yang bagian doa-doanya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ayo, Bu, bantu, Bu, maju ke depan, Ibu, maju ke depan. Jangan sampai orang kagum-kagum melihat gedung kita, mak, pengajiannya sampai keluar padahal di depan dalamnya kosong. Ya. Takicoh aco mali pepsoden, Bu. Bantuknya panuh gambuang. Ya. Pas ditakan angin yang keluar. Ya. Jani matu bung celi ama-ama. Makunya mama encak du muko. Baik, Ibu. Ya, ah itu. Kalau ada pertanyaan tentang masalah hari Jumat silakan Ibu tanyakan. Masya Allah ya, Rasul memberikan rahasia. Sama dengan rahasia yang diceritakan Nabi SAW. Rahasia berkaitan dengan Ramadan. Bahwa 10 hari terakhir dari Ramadan, di sana ada Lailatul Qadar. Ada Lailatul Qadar. Rasulullah SAW sangat berharap agar umatnya rakus pada 10 hari terakhir. Menunjukkan bahwa umat ini rakus, dia tinggalkan kerja. Dia tinggalkan semua aktivitas termasuk masukan dapur. Enggak usah masak. Supaya apa? Supaya setiap laki-laki, setiap wanita 10 terakhir Ramadan fokus untuk zikir, baca Quran, ibadah, zikir, baca Quran, ibadah, zikir, baca Quran, ibadah. Kalau seandainya ibu menerimalah ini dengan kurma saja sahur berbuka sudah cukup. Kompak dengan suami, kompak dengan anak-anak. Dan ternyata kami menjalannya, Bu, dan bisa. Kita coba jalani, insya Allah, bisa. Dengan emak dan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu 10 hari terakhir saya itikaf di mana? Di Sentul. Ibu tahu, aktivitas saya siang itu padat loh, Bu. Di beberapa titik saya ngisi. Di Jabodetabek. Ya. Lah itu kan mobilnya tinggi. Bahkan ada yang sempat saya saking macetnya, saya harus turun dari mobil, jalan, Bu. Jalannya gak tanggung-tanggung antara 7 kilo. Dan itu diserangi dengan lari. Di gedung mana saya ngisi ketika itu? Siang hari bolong loh, Bu. Ngejar zuhur. Masya Allah. Macet, Bu. Jadi itulah saya pikir, ya Allah, kenapa saya sampai lari seperti ini? Karena orang sana memohon sangat, please Ustaz jangan sampai gak datang. Mohon sekali Ustaz. Saya usahakan datang. Sampai ke Sinan, Bu. Sesangok lah pasti. Bapa luah, Bu. Bapa luah. Tapi alhamdulillah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ambo bau luah caronyo ka ambo bau luah seolah-olah luah muko banyak ta tak macam-macam ke baju. Ba ustaz. Oh, kadangna ya keran tadi ni. Supaya menghindari. Nah, ibu-ibu yang kami muliakan, basah, Bu, basah. Tapi Ibu tahu sahur saya apa, berbuka saya apa? Tanya sama sahabat-sahabat saya semua, sama Akhi Amin, Akhi Amin. Mana Akhi Amin? Akhi Amin, antum tahu sahur berbuka saya apa? Beliau ini menyaksikan langsung, beliau bersama saya. Enggak lebih dari kurma kan? Sahur kurma, buka kurma, air putih. Sahur kurma, buka kurma, air putih. Enggak kenal nasi, Bu. Enggak kenal nasi, enggak kenal. Sahur kurma, enak, Bu. Enggak ada masalah. Malah lebih energik saya daripada orang-orang biasa. Yo, sewarna-warna, Bu. Rancak, Bu, balik ketika itu, Bu. Ya. Oh, kinilah gambung, lihat. Ya, baik ibu-ibu yang kami muliakan, yang keempat. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk pada yang keempat. Ya. Bagaimana baca surat Kafir di hari Jumat itu, tapi dengan baca dengan waktu sholat, tapi 10 awal, 10 akhir itu maksudnya? Maksudnya? Yang pertama tidak baca surat Kafir sampai akhir. Ya. Tapi kalau baca sholat 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir. Kenapa itu saja yang dibaca? Hah? Yang dianjurkan itu dihafal, Bu. 10 pertama atau 10 terakhir itu dianjurkan untuk menghafal. Oh, dalam sholat. Oh, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Yang diperintahkan Nabi sekarang, yang diperintahkan Rasulullah adalah kita membacanya di hari Jumat, khususnya Kamis malam Jumat, full Al-Kahfi. Nah. Full Al-Kahfi. Ya, baik, kita lanjut. Yang keempat, perbintangan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Akulah musim angin kok, tibulah musim sial kok, akulah tibul musim bencana. Ibu-ibu yang kami muliakan, apa kata Rasulullah? Di pagi hari ada hambaku yang beriman dan ada hambaku yang kafir. Pagi baru lah berimannya, paginya lah kafirnya. Bagaimana seorang hamba paginya beriman? Bagaimana seorang hamba paginya kafir? Apalagi dia mendengarkan ramalan cuaca. Mendengarkan ramalan cuaca sih sah-sah saja. Tapi kalau sempat yakin dan percaya, gara-gara bintang ini, gara-gara bulan yang ini, gara-gara bintang anu, maka ibu-ibu yang kami muliakan, ibu mengatakan dengan demikian, hambaku beriman. Coba kita baca hadisnya. Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir, fa'amma man qala mutirna bi fadlillah wa rahmatih, fadhalika mu'min bi wa kafir bil kawakib. وأما من قال مطرنا بسوء كذا وكذا فذلك كافر كافر بي ومؤمن بالكواكب. Artinya bisa minta bantu berda. Di antara hamba-hambaku ada yang memasuki waktu pagi sebagai orang beriman kepadaku dan ada orang kafir. Adapun orang setiap kita ada yang beriman kepada Allah, ada yang kafir. Maaf ya, Bu, ya. Nanti saya akan pertegas, lanjut saja dengan terjemahnya dulu. Nanti saya pertegas. Adapun yang mengatakan bahwa kami mendapat hujan karena anugerah dan rahmat Allah, itulah orang yang beriman kepadaku dan kafir terhadap bintang-bintang. Ya. Sedangkan orang-orang yang mengatakan bahwa kami mendapat hujan karena keburukan ini dan itu, itulah orang yang kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Naam. Ketika dia lihat di menjelang subuh langit bersih, setelah subuh langit juga bersih, bintang-bintang banyak. Lalu apa katanya? Nah, kalau sudah seperti ini pemandangannya, ini isyarat bahwa siang nanti hari akan sangat panas. Kalau mulai pagi dia lihat mulai berkabut langit, malah nggak nampak bintang, ini pertanda nantinya akan begini-begini. Kalau seandainya dia hanya meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghujankan atau yang memanaskan hari, tanda-tandanya ini nggak ada masalah. Tapi kalau gara-gara ini nanti akan, ini tidak dibolehkan. Maaf ya, Bu, sama dengan ini kalimatnya. Ibu hafalkan doa zikir pagi. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu wa lakal syukur. Ya Allah, tidaklah aku masuki pagi hari ini sambil menikmati suatu nikmat dari siapapun datangnya nikmat ini di antara hamba-hambamu, ya Allah, maka hakikat nikmat ini adalah dari engkau, ya Allah. Dari engkau, ya Allah. Walaupun dari fulan, walaupun dari majikan, dari bos, dari siapapun, maka ini adalah dari engkau. Itu hamba yang beriman tuh. Tapi kalau sempat dia mengatakan, Kalau sempatlah dia mengatakan umpamanya kepada anaknya, nak, elok-elok kau kapak kau nak. Kalau tidak ada inyo nak, tidak ada makan minum ada nak. Kalau tidak ada inyo nak, nak iduk kini ada nak. Tidak ke sekolah kau, gaya kau beko. Berikafir dia kepada Allah. Ya, beriman dia pada orang, kafir dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa banyak orang-orang yang memang jahil, ilmunya minim tentang masalah ini. Dia anggap hidupnya tergantung pada pekerjaan ini. Ini contoh ya. Kalau tidak karajo dan sikole, anak kadi makan. Kan begitu kan? Kalau tidak abah karajo dan siko, anak kadi makan. Kalau saya tidak kerja di sini, apa yang mau saya makan? La haula wala quwata illa billah. Seorang pekerja di bank konvensional, setelah dia mendengarkan fatwa ulama-ulama dunia sepakat mengatakan pekerjaan di sana hukumnya adalah haram, penghasilannya adalah haram, lalu suaminya menasihatinya atau istrinya menasihatinya, mas, cukup mas, carilah kerjaan yang lain, sedikit tapi halal, kita berkah hidupnya mas, daripada banyak tapi hidup kita dalam laknat, Allah haramkan. Apabila suami ini berkata, tutup mulutmu. Yang kau makan dan yang saya makan selama ini adalah penghasilan ini. Kalau kita tidak kerja di sini, kalau saya tidak kerja di sini, maka kita tidak akan makan apa-apa. Seolah-olah itulah Rabbnya yang memberinya rezeki, kerjaan itu. Padahal itu Allah haramkan. Taib. Ini termasuk di antara beriman kepada Allah, kafir kepada orang, ya? Atau beriman kepada orang, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melepaskan rasa ketergantungan kita pada makhluk, kita menjadi orang yang paling kaya dan merdeka, Bu. Kita menjadi orang yang paling kaya dan merdeka. Taib, kita kembali kepada topik pembahasan kita. Makin kita tidak bergantung dan berharap kepada makhluk, makin Allah jinakkan makhluk pada kita. Itu intinya saya, Bu. Ala kulli hal, Bu, ketika kita menggantungkan harapan kita kepada makhluk, kita lepaskan harapan kita kepada makhluk, Allah jadikan makhluk itu yang bergantung pada kita. Ini hakikat ya, Bu, ya. Ini hakikat. Lanjut ya, Bu. 6. Ini istri saya loh, Bu. Iya. Itu benar. Itu sebab akibat dan kita harus mengimani sebab akibat. Sebab kita bermain-main api lalu terbakar, akibatnya terbakar. Itu akibat. Sebab ini kawasan sudah kawan maksiat, Allah mencabut rahmat, maka azablah yang menggantikan posisinya. Jadi sebab akibat itu sunnatullah. Ya, sebab berzina maka jadi hamil, itu akibat. Sebab rajin berzina kena penyakit AIDS, itu adalah akibat. Ya. Karena sebab maksiat, karena sebab maka akan terjadi bencana. Toh ada hadisnya kan? 5 kata Rasul. Tidak akan terjadi kalau kecuali kalau umatku melakukan yang 5. Apabila zakat sudah enggan mereka bayarkan, kan begitu kata Rasulullah, Allah akan jadikan paceklik di daerah itu dan kemarau yang panjang. Dan Allah tidak akan turunkan hujan kecuali hanya sebatas hak hewan ternak yang berhak makan dan minum. 2 kata Rasulullah SAW. Apabila zina telah terang-terangan dibuat di mana-mana, maka Allah wabahkan penyakit yang tidak akan ditemukan obatnya. Dan Allah akan jadikan kemiskinan menjadi pakaian yang menyelimuti kehidupan mereka. 3 kata Rasulullah SAW. Jadi coba lihat, ada sebab, ada akibat. Akibat gara-gara ini dilakukan, ini adalah sebab, maka akibatnya ini, sunnatullah. Lan tajida li sunnatillahi tabdila. Sekali-kali engkau tidak akan menemukan adanya perubahan dalam sunnatullah. Gara-gara bacakak tari laki bini, rezeki keluarga itu susah. Benar, Bu. Bagi para pemirsa kami, penonton kami, bacakak ternya kelahi terus, laki-laki bini bergaduh terus mulutnya, ya, maka rezeki akan susah di keluarga itu. Kalaupun ada rezeki, enggak ada berkahnya. Panas rezeki itu, ya. Di rumah terasa dalam neraka. Ketika ada perselisihan di rumah tangga, enggak usah laki bini deh, saudara dengan saudara. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Seluruh orang beriman itu adalah bersaudara. Jika ada yang tidak akur, wajib mendamaikan. Siapa yang mendamaikan? Pihak yang ketiga. Kenapa? Berdua yang bergaduh ini, Bu, sebab bergaduhnya ada akibat yang akan terjadi, yaitu rahmat tertahan turun. Rahmat tertahan turun. Bukan hanya rahmat tertahan, justru rahmat yang sudah ada di bumi Allah tarik balik ke atas. Dan ini sudah kita bedah dulu dalam pembahasan Fathul Bari, ya, Syarah Sahih Bukhari. Sudah kita uraikan bagaimana rahmat Allah akan tarik, yang sudah turun Allah tarik balik. Gara-gara ada dua yang bergaduh. Satu keluarga bergaduh. Kakak adik, suami istri, menantu mertua bergaduh. Sementara dia satu rumah. Maka jangankan satu rumah lah. Dalam hadis yang diceritakan berkaitan dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di kitab 70 dosa-dosa besar oleh Imam Adz-Dzahabi. Masih ingatkah? Di mana ada seorang lelaki yang tidak diterima oleh Abdullah Ibnu Abbas ikut gabung dalam pengajian. Kata Rasulullah, selama dia masih ada di sini, maka rahmat dari Allah tertahan untuk kita semua. Sampai dia enyah dari kita. Akhirnya dia keluar kembali. Ternyata terkenal sudah, dia sudah lama tidak bertegur sapa dengan bibinya. Ya kan? Sampai dia akhirnya minta maaf pada bibinya, kembali baikan, janji gak akan mengulangi kembali. Ya. Ini menandakan apa? Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, seandainya ada dua orang yang tidak akur, bermusuhan, maka rahmat tidak akan pernah ada. Harapan saya, ini kena nasihat untuk umat Nabi Muhammad, ya. Harapan saya adalah, ketika orang itu menunjukkan yang jahil kepada kita, maka kita jangan berikan hal yang sama kepadanya, supaya kita lepas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia jahil pada kita, balaslah dengan kebaikan. Terus sampai kapan? Oh ya Ustaz, sabar tu ada batasnya. Enggak ada, Bu. Kalau Ibu buka surat Ali Imran ayat 200, apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu. Isbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Hai orang-orang yang beriman, sabarlah kamu. Wasabiru apa artinya itu? Tingkatkan lagi kesabaran. Jadi batasnya enggak ada, Bu. Jadi ketika kula habis sabar ambo, tingkatkan, berarti masih ada tuh. Sampai bilo, sampai angap, sampai angok di ketenggorokan. Jadi yang sabar itu, Bu, sampai kita meninggal dunia. Tiyo sabar orangnya, yo. Tuh. Makanya saya sampaikan kepada istri saya, tentu orang terdekat dengan saya sampaikan kepadanya, jangan balas perlakuan orang yang tidak baik pada kita, yang bodoh kepada kita, dengan perlakuan yang seperti itu juga. Balasilah dengan kebaikan. Justru perintah Allah adalah idfa'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Tolaklah keburukan orang dengan kebaikan, akan ya. Air dalam gelas, air comberan. Masukkanlah air keran yang jernih, perlahan-lahan pakai pipa masukkan. Lama-lama yang kotor itu akan terbuang, terus yang jernihlah yang akan dominan. Begitu loh, Bu. Saya sekarang di Payakumbuh merasa begini. Saya lebih baik tidak menyalahkan orang. Lebih baik saya menyalahkan diri saya sendiri. Lebih baik saya banyak muhasabah. Lebih baik saya banyak istighfar. Lebih baik saya banyak membenarkan orang itu. Dan itu akan baik buat saya. Saya tidak akan kecewa dengan orang. Dan saya juga tidak akan menyalahkan orang. Akibatnya saya akan sibuk dengan diri saya. Dan itu lebih baik, Bu. Itu lebih baik. Saya mendoakan orang kebaikan dan saya doakan diri saya agar Allah ampuni saya. Itu lebih baik. Kalau bisa ibu seperti itu, Bu, ibu akan jadi selapang-lapang orang. Insyaallah, enggak ada stres, enggak ada bingung, enggak ada apa tekanan, beban segala macamnya. Ibu maafkanlah. Maafkan yang sempurna. Nah. Lanjut. Hadis Imam Muslim berikut ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita baca hadis ini setelah yang berikut ini lewat. Silakan lewat dulu mana? Yang biasanya lewat. Dah, kalau belum siap kita baca dulu. Arba'un min ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna al-fakhru fil ahsab wa ta'nu fil ansab wal istisqa'u bin nujumi wal niyahah. Artinya, silakan. Empat hal pada umatku yang termasuk kebiasaan jahiliyah Ada empat hal kebiasaan jahiliyah yang belum lagi ditinggalkan oleh umatku. Jadi ketika Nabi melafazkan ini hadis, ternyata masih ada empat kebiasaan jahiliyah yang enggak baik yang masih dibuat oleh umat Nabi. Tapi pada akhirnya ditinggalkan ya, ditinggalkan. Apa itu yang pertama? Yakni membanggakan kekayaan. Sekarang udah balik enggak kebiasaan jahiliyah ini? Bangga dengan kekayaan. Bangga dengan kekayaan. Celik rumah den. Celik auto den. Celik ameh den. Di aur, saya sudah sampaikan ke ibu, di aur. Seorang ibu yang baru pulang dari Malaysia mempertontonkan gelang yang ada di tangannya. Ko den Bali gua. Kami sedang makan, Bu, makan siang. Dia ngomong sama kasir, yang kasir itu adalah pemilik restoran itu. Di awal pasar terminal. Oh, galang cancak, Bu. Nyenampakkan banyak, Bu. Ala ilaha illallah. Dan ibu yang diajak sebagai kasir ini, tunggu sebentar. Paino kata ibu, nyupake sekadang. Nyupa tunjuan pula. Ya Allah, ya Rabbi. Ha? Saling berbangga-bangga dengan harta kekayaan. Dan enggak malu-malu, Bu. Ya Allah, demi Allah, Bu. Kalau saya nanya ada perampok di situ, maka dia pasti akan berniat ngabisin ini orang. Benar enggak? Iya. Al-fakhru fil ahsab. Terus? Wat-ta'nu fil ansab. Dasar anak babi lo. Berarti bapaknya babi. Anak perek, bapaknya perek. Bapaknya? Ibunya? Perek. Kamu dari keturunan yang hina. Dan kamu dari, wah ibu, kalau sudah menghina keturunan orang lain, nasabnya ke atasnya dihina, maka ibu-ibu yang kami muliakan, apa kata Rasulullah? Jangan kamu menghina ayah kamu, ibu kamu. Ya Rasulullah, enggak mungkin kami menghina ayah ibu kami. Apa kata Rasulullah? Jika kamu menghina ayah ibu orang lain, lalu dia membalas, sama dengan kamu menghina ayah ibu kamu sendiri. Ya, haram loh, Bu, hukumnya itu. Ini termasuk dosa yang kebiasaan jahiliyah yang masih biasa dikerjakan oleh sahabat-sahabat pada masa Nabi melafazkan ini. Tetapi ini ditinggalkan akhirnya ya. Taib. Meminta hujan kepada bintang-bintang dan meratapi musibah kematian. Nah, Bu, meminta hujan pada bintang-bintang. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa? Mendatangi ahli nujum. Mendatangi orang pandai. Ya, yang mengerti kajian bintang. Samu. Waniyahah dan meratapi kematian. Meratapi kematian. Kalau hanya sekedar air mata menetes, enggak ada masalah, Bu. Yang meratapi itu apa? Niyahah. Bercandu anjing meluluang. Itu baru niyahah, Bu. Itu niyahah. Tapi kalau dia nangisnya begini, ya Allah, engkau telah ambil buah hati hamba. Enggak apa-apa, Bu. Semoga engkau sabarkan hati hamba. Gantilah doa yang lebih baik, ya Allah. Nangis, enggak ada masalah. Tapi kalau sudah, ah itu niyahah. Ya niyahah itu contohnya gitu. Masalahnya kalau enggak dicontohkan, Bu, kita kadang-kadang bisa bingung meratap kayak gimana ya. Ya. Yang kelima. Mari kita lanjutkan yang kelima. Apa yang sampai? Oh, di buku yang kelima leh halaman 252. Oh, yang sebab akibat tadi. Oh. Iya. Ya, apabila umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah saling bagi giyah sesamanya, ya. Allah jadikan hilang. Allah jadikan musuh-musuh akan menjajah mereka, akan menghinakan mereka, akan merampok, merampas harta kekayaan mereka dan kehormatan mereka. Panjang mah. Itu sebab kenapa musuh bisa menguasai kita hari ini? Kenapa kita terjajah hari ini? Kenapa kita bisa dirampok, harta kekayaan kita dirampas hari ini? Karena kita bagi giyah sesama kita. Karena kita batangkah sesama kita. Persis seperti di Indonesia. Iya, seperti Indonesia. Kenapa Indonesia begini mudah Ya. Begini mudah orang-orang komunis asing di luar sana masuk ke Indonesia dalam jumlah jutaan untuk merampas Indonesia, merampok Indonesia. Begitu juga dengan penjahat-penjahat dari Amerika dan sebagainya masuk ke Indonesia, merampok dan merongrong negeri kita dan sebagainya. Kenapa? Karena umat muslim di Indonesia ini rata-rata pecah belah. Saling bergigih dan bertengkar. Terakhir yang kelima. Apabila pemimpin sudah tidak berhukum dengan kitab Allah. Apabila para pemimpin sudah tidak berhukum dengan kitab Allah, yang terjadi adalah Allah akan jadikan para pemimpin itu bacakak sesamanya. Allah akan jadikan para pemimpin itu bacakak sesamanya sehingga rakyat tidak lagi bisa diurus. Selama suatu pemerintahan dimanapun negara tidak lagi berhukum dengan kitab Allah, selama itu negeri itu tidak akan keurus, rakyatnya akan sengsara. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala jadikan sesama penguasanya saling bertengkar. Sibuk jatuh menjatuhkan. Mabihkan harta yang ada, harta yang ada untuk dalam rangka menjatuhkan si fulan, awak nanya. Ini kau berusaha dulu bagi. Habislah model itu. Ketika sudah nanya, ba'ana nabi dulu bisa dipulang balik dengan cara-cara yang hina dan seterusnya. Begitu ya, Bu ya. Cukup 5. Sekarang Ibu, kajian yang 5 tadi, berarti kita belum masuk yang kelima ini. Kajian yang 5 tadi, bisa enggak dimasukkan ke skala mikro? Kalau tadi kan skala makro semuanya. Lihat tuh skala makro yang 5 tadi, makro semua itu. Bisa enggak sekarang dikerucutkan menjadi mikro? Bisa enggak? Ibu paham maksud saya? Ah, yang makro ya mikro gue ya. Ikan asin kok atau onde-onde wae. Ambo lupa masa mengecek yang diinduk pe kumbuah gitu. Bu, makro itu dalam skala besar. Dalam skala nasional atau dalam skala mendunia. Mikro dalam skala kecil. Contoh, apabila kamu sudah bergigih sesama kamu. Apabila kamu sudah bertengkar sesama kamu, sudah bergaduh sesama kamu, ya, maka Allah akan jadikan musuh menguasai kamu, ya, merampok harta benda kamu. Itu kan makro tuh, itu kan skala gadang. Negara kamu akan dijajah segala macamnya. Dimikrokan adalah bila dalam rumah tangga bertangka, itu dimikrokan namanya itu. Bila bersaudara saling bergaduh, itu dimikrokan di pakai T. Maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan rezeki ada di tangan kamu dirampas oleh orang lain. Begitu maksudnya, Bu. Yang lain-lain juga bisa dibegitukan. Kalau kamu sudah berzina, skala besarnya apa? Kalau suatu negeri sudah menghalalkan zina atau sudah terbiasa zina, apa yang terjadi pada negeri itu? Menyebarlah berbagai penyakit yang tidak ditemukan obatnya dan kemiskinan akan merata di mana-mana tempat. Ini ya. Dimikrokan, dikecilkan. Apabila kamu sudah berzina, maka kamu akan dihinggap oleh penyakit yang susah ditemukan obatnya, ya. Kemudian kamu pun akan dilanda oleh kefakiran. Seperti itu. Jadi yang besar tadi itu bisa diperkecil loh, Bu. Kalau pemimpin, para penguasa, ya, sudah tidak berhukum dengan hukum Allah, maka Allah jadikan para pemimpin itu akan bergaduh sesamanya sehingga rakyat tidak akan terurus. Sehingga negara akan berantakan dan kacau hancur. Dimikrokan, Bu. Pemimpin dalam rumah tangga siapa? Suami, kalau suami sudah tidak berhukum di rumah tangga itu dengan adab-adab Islam, dengan sunnah-sunnah Islam, dengan Al-Quran dan sebagainya, tapi hawa nafsunya memimpin, lihatlah rumah tangga itu akan penuh dengan percekcokan, akan penuh dengan pergaduhan, akan dan seterusnya. Lalu anak-anak tidak akan terurus, Bu. Jadi dimikrokan. Semua yang sifatnya makro tadi bisa dimikrokan semua. Kalau rumah tangga itu tidak mengeluarkan zakat, nah, silakan dimikrokan lagi. Begitu ya, Bu ya. Baik, hamba-hamba Allah kami muliakan, kita masuk yang kelima. Kalau Ibu tidak ada yang bertanya, masuk kita ke nomor 5, halaman 252. Tidak ada pertanyaan? Barakallahu fiik. Tanya, Ustaz. Ya. Masalah rezeki yang dicabut atau rahmat yang dicabut. Ya. Apabila ada dua orang yang berselisih paham misalnya kan? Bismillah. Baik begitu. Apakah itu juga menyebabkan rahmat itu tidak turun atau yang ada lima dicabut? Mbak, perintah dari Allah itu idfa'is sayyatal hasanah itu ada batas enggak, Mbak? Enggak kan? Tolaklah keburukan itu dengan kebaikan. Ibarat Mbak nabung itu kan enggak ada yang batasin kan? Berapa Mbak sanggup nabung? Tabung terus. Toh kita akan kaget sendiri melihat hasil tabungan kita, Mbak. Enggak, yang tertahan hanya untuk yang egois. Yang tertahan hanya untuk yang egois. Selama yang satu lagi telah menafikan keinginan di hatinya untuk bergaduh. Saya tidak mau bergaduh dan saya tetap ingin berbaik. Ya. Ya, Mbak ya. Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada? Masuk kepada berikutnya. Yang kelima, percaya dengan ramalan nasib di telapak tangan. Insya Allah, kalau ibu pengajian gak ada kayak gini nih. Gak ada. Tapi maaf bu, ini masih diyakini oleh orang-orang yang jahil, bahkan sekelas profesor doktor sekalipun. Karena akidahnya dangkal, pengetahuan agamanya minim, sekolahnya tinggi kemana-mana, maka dia akan bertindak bodoh. Maaf ya sekali lagi, ibu kenal dengan seorang profesor doktor yang percaya dengan kanjengan taat pribadi. Jangan sebut nama, karena yang bersangkutan sudah menyadari kekeliruannya dan bahkan sudah menangis. Ya, intinya tidak lagi menjadi pembelanya. Tetapi begitulah bu, belum lagi muncul dajjal yang mampu melakukan hal-hal yang dahsyat. Sedangkan yang kayak gini baru kutu dajjal. Si kanjeng taat pribadi kan kutu dajjal baru ini. Ini sudah bisa menaklukkan akal-akal sehat para pemimpin-pemimpin, Bu. Ibu tahu, si kanjeng taat pribadi ini sudah berkali-kali datang ke istana. Ketemu dengan presiden. Baik ibu-ibu. Selama akidah kita ini tidak terbina, selama tauhid kita tidak terbentuk, selama ilmu kita minim, maka iman kita akan rawan. Lah bu, yang kayak gini masih percaya telapak tangan. Hah? Dilihat orang, janggutnya dari siku sampai ke pasar panjang. Mencali telapak tangan awak, mencali daripada gali telapak tangan, kamu diku nasib awak nanti. Sempat ibu mempercayainya, maka ibu namanya percaya dengan arraf. Coba baca hadisnya. Man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Artinya, barang siapa mendatangi peramal atau dukun lantas membenarkan peramal arraf yang mengenalkan kepada kita nasib kita ke depan. Kalau modeko bentuk laki kau dari mato sila nampak deden. Ha? Kalau modeko bentuk bibienyo, kalau tanggal lanunyo lah ye, sementara kau tanggal lanu lah ye, nak jadi urang kau dong. Ha? Salah satu dan terus kalian berdua kau mati dulu. Tentu yuk. Ya. Ibu haram. Haram. Alhamdulillah ibu pengajian insyaallah enggak percaya lah ya. Insyaallah enggak percaya. Dah. Terus fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Artinya, lanjutkan. Barang siapa mendatangi peramal atau dukun lantas membenarkan apa yang dikatakannya, maka ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, la ta'tul kuhan. Mendatanginya aja enggak boleh. Ustaz, saya mendatanginya bukan untuk tujuan minta tolong, untuk berobat, untuk enggak Ustaz, saya cuma dampingin orang yang minta tolong untuk diantarkan ke tempat itu. Anta wa sahibu kasian. Engkau dan teman yang engkau antarkan di mata Allah adalah sama. Hanya dengan kalimat tu aja ibu sudah memikul dosa sama dengan dia. Bu. Saya mau tanya, Bu, di mana sini hotel yang ada pelacur-pelacur kelas elit di sini? Hah? Tu hanya sekedar itu, dia berzina, dia mendapatkan bergelimang dengan dosanya. Berapa yang dia dapatkan di copy paste oleh Allah sama dengan ibu mendapatkannya. Itu. Hanya dengan ujung-ujung. Jadilah. Ya. Ustaz, tanya Ustaz. Misalnya kan ada Minta seketek. Ya, apa namanya tu tak tahu kau wali. Ah. Oh. Tamimah. Barale di kampung ku kan harus kalau indak beko ada yang tahu do kan itu jorang. Iya. Yo. So, itu namanya picayo je ibu nama orang tu. Iya. Indak soalnya ni kata picayo lu. Tu. Iya, iya. Jadi sebaiknya ibu khawatir dengan tanggapan orang atau khawatir dengan tanggapan Allah, Bu. Saya ingatkan kembali kita semua dengan hadis Nabi SAW. Siapa yang melakukan yang Allah ridhai dan dia tidak peduli dengan marahnya manusia. Saya ulangi. Siapa yang melakukan yang Allah ridhai dan dia tidak peduli dengan marahnya manusia, maka Allah pasti ridha kepadanya. Dan Allah akan tumbuhkan cepat atau lambat ridho manusia terhadapnya. Siapa yang mencari ridho manusia dengan melakukan yang Allah marah, maka Allah murka kepadanya. Dan Allah akan menanamkan kebencian dan kemurkaan dalam dada manusia terhadapnya. Jadi ibu kata dia tanggapan orang, kecik orang beko. Kan indah kan bu ya? Biasalah ni mama ingat ngangak ke gini. Enggak ada urusan, Bu. Jadi kalau ibu sana dikatakan uruslah dia kau surang. Tunjuan bahasa bisa. Itu, Bu. Tunjuan bahasa bisa. Kalau seandainya ibu ke bergantung jinyo dia haru baik dosa, maka memang ibu itu nak tapaso nama tu. Ikut nama tapaso ustaz. Kehendak ambo disuruh dia nenek mama balap diri sedolahnya. Sementara itu dosa, Bu. Selama itu dosa, dan ibu mengatakan tidak terpaksa. Maaf ya bu, yang dikatakan terpaksa itu satu di antara lima terancam. Nyawa, agama, akal, kehormatan, harta. Kalau terancam musnah, punah, maka baru dikatakan terpaksa. Tapi kalau tidak ada bu, umpamanya, saya menikahkan anak gadis saya tanpa menggunakan adat istiadat yang berlaku di kampung halaman saya. Kira-kira ini membahayakan enggak salah satu di antara lima? Agama saya terancam, nyawa saya terancam, harta saya terancam. Kalau selama itu tidak terancam, maka ini bukan darurat namanya. Bukan darurat. Kecuali orang kampung saya, nenek mama saya ngancam. Cibolang ang pabinian apa tu? Anak ang jo apa jo laki-laki itu. Dia bunuh wang jo anak. Dan memang yang ngomong ini terkenal gila, Bu. Nah ya, ini namanya sudah sifatnya ngancam. Dan dia mampu membuktikan ancamannya. Itu baru terancam. Kalau enggak, Bu. Enggak. Kadang-kadang kan mantan orang pula itu, Ustaz, kalau enggak ada nih, Mama, betul tidak dia nak apa yang ancamkan? Betul, Mama, saya mantan. Betul, Mama, saya mantan. Perlu anak dan tan orang. Undang kami hantar sesama. InsyaAllah banyak awak. Ya, Bu, ya? Nah, nangah betul. Kami pergi ke kampung. Kami tunjuan bahasa ibu punya jamaah banyak. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah ampuni dosa saya dan dosa ibu semua. Dosa kita yang sudah berlalu. Dan apa yang kita dengarkan ini tentu saja tidak pantas untuk kita masih tetap berada di tengah-tengah gelimbangan kesalahan yang tadi kita telah uraikan. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.